아니 아니 아니가 불러올 게 아니라 불러올 게 아니라 아멘 아니가 아니야 아니 그때 tangan kau apa ni hand kau bukan pada tangan kau okey setakat nak hulurkan tak mengapa hadis ni sahih yang lagi satu adalah tawaf hadis nak salam larang Aisyah tawaf lain semua tak boleh buat ni dalil bahawa tidak boleh masuk masjid ikut tawaf nah, iyalah Hari Raya. Nabi SAW kata hendaklah wanita-wanita yang haid dengan anak dara semua menyaksikan solat Hari Raya. Tapi kata Nabi apa? Wal ya'tazilna al-musalla. Hendaklah mereka tinggalkan ataupun jauhkan daripada musalla. Jadi musalla ketika itu hukumnya hukum masjid. Kalau wanita haid boleh masuk, Nabi SAW tak suruh dia untuk jauhkan diri dia daripada musalla. Ini juga hadis yang sahih. Jadi kita dapati bahawa jumhur ulama menggunakan lebih daripada satu dalil. Dan tadi kita sebutkan dalil mereka yang membolehkan. Yang pertama adalah bara al-asli, ya, asalnya boleh sampai tidak ada dalil. Dan mereka menggunakan asar daripada perbuatan sahabat bahawa mereka berwuduk kalau junub tapi mereka tidak keluar daripada masjid. Dan juga mereka menggunakan kisah hamba ataupun wanita kulit hitam itu yang kerjanya ataupun dia tinggal di dalam masjid. Okay, kita masalah solat jamaah. Okay, kita tangguhkan dulu. Bukan ini yang tiba rukbah. Jadi kita nak gunakan masa yang ada ni untuk bahaskan tentang hibah rukbah dan kemudian tentang wasiat. Ini kerana barangnya pun ada, jadi boleh masuk internet terus kita bawakan sekali. Saya nak apa ni? Jadi permulaan atau mukadimah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi walah. Banyak mungkin yang dah dengar tentang masalah hibah ni, iaitu yang pertama seseorang yang mempunyai harta lalu dia ingin kita katakan memberikan hartanya kepada orang lain selepas matinya. Ada tak instrumen-instrumen lain yang boleh kita gunakan selain daripada wasiat? Selain daripada wasiat. Sebelum tu, saya rasa semua sudah maklum bahawa kalau seorang tu meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu dikira sebagai harta pusaka, dan harta pusaka itu dibagi-bagi dan menurut hukum syara'i yang ada dalam Al-Quran secara jelas dalam surah An-Nisa. Jadi dalam Quran Allah SWT telah jelaskan siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, dan siapa yang dapat itu dapat berapa banyak. Jadi bukan hanya siapa dapat, siapa tak dapat, diterangkan juga bahagian orang yang mendapat. Kemudian ulama telah mengupaskan bab faraid ini, siapa yang kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat, iaitu dalam bab al-hajab ataupun hirman. Ada yang tak dapat secara total, ada yang tak dapat partial. Itu juga disebutkan dalam apa? Dalam masalah-masalah faraid. Jadi kadang-kadang dia dapat, kadang-kadang dia tak dapat. Kadang-kadang dia dapat sikit, kadang-kadang dia dapat penuh. Jadi itu semua disebutkan oleh ulama dalam hukum faraid. Kemudian dari sudut memberikan harta pula ada dua jenis. Satu, kita berikan harta sebagai ganti untuk harta lain. Jadi maknanya ada bayarannya, ada gantinya, dan ini dinamakan jual beli. Kalau kita berikan sekian banyak duit dan untuk mendapatkan sesuatu nilainya, maka ini dinamakan jual beli. Dan termasuk dalam bab jual beli ini adalah upah mengupah, sewa menyewa dan sebagainya. Itu semua masuk dalam bab keluarkan harta dengan ganti, dengan iwab. Baik, dan dia ada hukum dia sendiri. Satu lagi adalah kita berikan harta dengan tanpa iwab, dengan tanpa ganti. Antaranya adalah kita sedekahkan harta kita. Bila kita sedekahkan, ada tak kita minta orang miskin tu minta tisu tu? Ada tak? Ataupun bila kita sedekah, kita kasih tanpa kita dapat apa-apa. Tanpa kita dapat apa-apa. Dan sedekah itu yang kita harapkan adalah di akhirat, iaitu pahala daripada Allah Subhanahu Wataala. Ada yang kita hadiahkan, yakni hadiahkan walaupun dia bukan orang yang miskin, yang memerlukan, tapi kita hadiahkan. Kenapa? Supaya dia sayang kita. Nanti kemudian kalau dia nak balas pun boleh juga. Jadi itu semua adalah untuk mengeratkan kasih sayang. Jadi ada hadis Nabi SAW menggalakkan hadiah seperti ini, tahadu tahabu, bertukar-tukar hadiah lah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Itulah sunnah Nabi SAW. Bila dia dapat hadiah, dia akan yukafi, dia akan balas. Nah, tapi kalau seorang itu tak ada apa-apa nak balas hadiah tu, maka paling kurang dia sebutkan jazakallahu khairan. Jadi semoga Allah balaskan engkau dengan kebaikan. Itu pun dah boleh sebagai balasan. Jadi sepatutnya dibalas, tapi bukan wajib. Nah, dan itu semua yang kita sebutkan tadi, keluarkan harta untuk dapatkan suatu harta ataupun keluarkan harta tanpa kita dapat apa-apa, kita semua ceritakan ketika hidup ke ketika mati, semuanya adalah pembahasan tentang ketika kita hidup. Tetapi bila kita keluarkan harta untuk diterima selepas kita mati ataupun diberikan selepas kita mati, maka itu semua termasuk dalam satu bab yang khusus yang dinamakan bab wasiat. Bab wasiyah. Jadi wasiat itu adalah sesuatu harta yang diberikan selepas mati. Oleh kerana bab wasiat selepas mati ini ada kaitannya dengan hukum harta pusaka yang dibahagikan dengan faraid, jadi dua-duanya berlaku selepas mati, maka terdapat syarat-syarat wasiat. Ini juga dijelaskan. Jadi syarat wasiat adalah hendaklah dia diberikan kepada bukan waris. Kepada bukan waris. Yang kedua adalah hendaklah diberikan tidak diberikan lebih daripada sepertiga daripada keseluruhan harta benda. Jadi ini pun jelas dalam bab wasiat. Jadi kalau apa juga hibah, hadiah, sedekah diberikan untuk diterima selepas mati, maka hukumnya tidak sah sebab dia hanya diterima lepas mati, dan lepas mati dia berpindah kepada waris. Jadi waris lebih berhak kepada harta tersebut mengikut faraidnya. Baik. Tetapi sekarang ada orang mengatakan ada jalan lain untuk serahkan harta dengan tanpa bayaran ni lepas mati. Mula-mula mereka sebutkan tentang nudriyah. Saya sebutkan tentang nudriyah tu surat terlalu jelas. Tapi yang mereka bahaskan sekarang adalah tentang hibah rukbah. Tapi banyak orang tak tahu apa tu hibah rukbah. Jadi sebab itu kita nak bukan ini juga. Yang sebelum hibah rukbah, jadi kita kena tunggu page dia keluar. Hibah juga Maknanya kita hadiahkan harta kita. Tetapi hadiah ini ada syaratnya bila ia diterima. Baik. Bukan. Ah, ibarat rupa. Saya sebenarnya fokus pada hadis-hadisnya aja sebab licik nak tulis. Pusing kat sini. Folder pos lah agaknya. Hibah rukbah artinya diserahkan, kita hibahkan, hadiahkan harta kita ni ketika kita hidup lah, ketika kita hidup kepada seseorang, kita katakan kepada dia, harta ini milik engkau, okay, sepanjang hidup engkau. Tapi kalau engkau mati, harta ini pindah padaku, balik padaku. Tapi kalau aku mati dulu, maka harta ini terus milikmu. Itu makna hibah rukbah. Boleh ni? Jadi apa permasalahan dalam hibah rukbah ni? Di harta yang diberikan sekarang, tetapi boleh ditarik balik, boleh kembali kepada pemilik yang sebenar atau pemilik yang mula-mula. Ha, ini dia. Harta diberikan kepada kamu sebagai rukbah. Jika kamu mati dulu, harta itu kembali kepada saya. Dan jika saya mati dahulu, harta itu untuk kamu. Jadi makna hibah rukbah ni, dia dah berikan ke belum hadiah ni sekarang? Kalau ikut dia cakap, ini milik kamu, maknanya sekarang dah jadi milik kau. Tetapi kalau dia mati, harta itu balik semula kepada orang yang hadiahkan. Dan inilah permasalahan dia. Macam mana dah jadi milik orang, dia boleh tarik balik ni? Jadi kita perlu kepada satu pembahasan lain. Kita tak nak sebutkan secara panjang lebar, iaitu tentang mengambil balik harta yang telah kita hadiahkan. Jadi nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang kembali rujuk kepada hadiahnya seperti anjing yang makan kekenyangan, lepas tu dia muntah, dia jilat balik muntah dia. Dan dalam riwayat lain, salana matalus sawu, kita tidak mempunyai perumpamaan yang buruk. Kemudian disebutkan siapa yang ambil balik hadiah yang dia dah berikan seperti anjing yang menelan balik muntahnya, memakan balik muntahnya. Dia jelas hukumnya haram. Dah berikan, tak boleh ambil balik. Jadi dalam hibah rukbah ni, dia ada apa? Dah berikan, ambil balik. Bukan kekal. Satu masalah. Ada pun bahagian kedua, kalau aku yang mati dulu, yang berikan mati dulu, maka harta ini engkau punya terus. Jadi sebenarnya bahagian kedua tu tak ada apa-apa lah. Ia hanya apa, meneruskan hibah tersebut. Okay. Hibah rukbah ada kaitan dengan hibah umrah. Hibah rukbah ada kaitan dengan hibah umrah. Sebab dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang rukbah, ada sebutkan tentang umrah. Jadi sebab itu kita nak kena lihat definisi umrah tadi. Atas. Ini nombor satu ke nombor dua? Nombor dua. Nombor dua, nombor dua yang tadi. Dah banyak sangat ke? Jadi hibah umrah adalah hibah yang diberikan ketika hidup. Dia kata, aku serahkan kebun ni pada engkau sepanjang hidupmu. Sepanjang hidupmu. Jadi maknanya apa? Dia boleh pakai, tapi dia mati je, hadiah ini balik kepada orang yang memberikan. Jadi kalau kita lihat, bahagian ini sama dekat rukbah tadi. Betul tak? Dia boleh balik semula. Cuma apa beza dia dengan rukbah? Rukbah itu bila pemberi itu pula yang mati dulu, dia boleh teruskan simpan barang yang dia dah hadiahkan. Itu je beza dia. Itu aja beza dia. Ada pun cerita kita sekarang ni, adalah orang yang ada rumah, joint tenancy ataupun ada harta apa lain, baik, dia nak berikan kepada warisnya, atau dia nak berikan banyaklah kepada seseorang yang bukan waris, dia nak berikan lebih daripada sepertiga pada bukan warisnya, tapi dia nak berikan selepas mati, dia nak berikan yang ini diterima hadiah itu selepas mati. Oleh kerana wasiat, hukum wasiat itu jelas tak boleh berikan kepada waris, tak boleh berikan kalau bukan waris lebih daripada sepertiga. Apa jalan nak kasih orang yang kita sayang ataupun orang yang kita khawatir akan teranaya, orang yang lemah seperti isteri yang akan bakal jadi ibu tunggal, ataupun kat situ ada anak-anak yang susah dan sebagainya, ataupun kalau orang luar kononnya anak angkat, baik, yang tidak dapat satu pun daripada harta warisan, dia nak kasih. Tapi dia nak kasih ni diterima bila lepas mati. Jadi apa jalan? Wasiat tak boleh, sebab wasiat ada syarat dia. Jadi mereka cari-cari, mereka jumpalah bab ni, iaitu bab hibah rukbah. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu definisi hibah umrah tadi. Kita kasih, kita ambil balik. Ini tak ada, tak ada kaitan pun dengan masalah joint tenancy, masalah CPF, tak ada apa-apa, tak ada kena-mengena hibah umrah. Sebab dia berikan, nanti dia ambil balik. Kita punya masalah, kita nak berikan kepada orang dan dia punya. Sebab kita tak mahu waris-waris apa, kata orang congkong nanti dia punya apa, ha, dia punya pemberian ikut faraid. Jadi dia tak mahu pakai faraid, senang cakap apa? Dia tak mahu pakai faraid. Jadi macam mana nak securekan pemberian tersebut yang berlaku lepas mati? Jadi bukan umrah, mereka pakai rukbah. Rukbah adalah bila dia pula mati, orang itu boleh dapat. Jadi lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Perbezaan nuzriyah dengan hibah rukbah ni, hibah rukbah ni ada hadis je. Nuzriyah satu hadis pun tak ada. Okey. Bawa lagi. Ah, ni dia. Hadis-hadis tentang rukbah ni dan umrah ni ada beberapa macam. Yang pertama, ni ke yang pertama? Atas lagi? Tak ada. Okay. Hadis-hadis yang membolehkan hibah-hibah ini secara mutlak, maknanya boleh kita buat hibah rukbah yang dia berlaku. Pertama adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ja'iza li ahliha wa rukbah ja'izatun li ahliha. Umrah berlaku untuk ahlinya dan rukbah berlaku untuk ahlinya. Jadi awak mesti ingat makna umrah apa, makna rukbah tu. Jadi Nabi kata ja'izatun. Ja'izatun bukan maknanya boleh saja, tapi maknanya berlaku. Ja'izah maknanya continue, maknanya diteruskan. Tapi untuk siapa? Untuk ahlinya tau. Ahlinya balik kepada siapa? Kepada rukbah tu, kepada umrah tu. Maknanya kalau kita berikan sesuatu kepada seorang, dia ja'izah berterusan, yakni kepada dia dan selepas dia, iaitu waris dia. Tapi ada orang faham maknanya dia boleh, yakni boleh ikut syarat kita. Baik, kita teruskan lagi. Hadis ini khamsah, maknanya ada Bukhari dan Muslim kat dalam. Betul tak? Bukan, tak ada, tak ada Bukhari dan Muslim kat dalam. Ashabul Sunan dengan Imam Ahmad. Nah. Tadi hadis ni sahih. Hadis yang kedua, hadis Zaid bin Thabit, ar-rukbah ja'izah. Rukbah tu boleh, rukbah tu berlaku. Oh, rukbah boleh apa? Jadi ini satu instrumen untuk apa? Untuk kita berikan tanpa ikut faraid. Hadis ni sahih. Dan dalam lafaz lain daripada Hujrul Madari, dari Zaid juga, sama juga dari Zaid bin Thabit, al-umrah ja'izah, sama juga, umrah pun boleh. Maknanya boleh, konon-konon kita berikan sesuatu, kita boleh minta balik daripada mati. Baik, hadis ini sahih. Hadis yang membatalkan hibah ini secara mutlak pula juga daripada Jabir. Rasulullah SAW bersabda, la turqiu wa la tu'miru. Jangan beri rukbah, jangan beri umrah. Opposite kan dengan yang tadi. Tadi kata boleh, ja'izah. Yang ini kata jangan. Sahih juga ni, riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian ada jenis hadis yang membatalkan salah satu daripadanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ajazal umrah wa radda rukbah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan umrah dan membatalkan rukbah. Tapi hadis ini lemah. Ibnu Qudamah berkata kami tidak mengetahuinya. Kata Zainai dalam Nasbur Raya ghalib, iaitu tidak ada asalnya. Kata dia mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ibn Muhammad, Imam Muhammad Ibn Hasan dengan lafaz ini. Tapi sahih ke tak sahih, wallahu a'lam. Kalau ada pun dia tidak sahih. Muhammad Ibn Hasan salah seorang daripada mazhab Hanafi. Baik. Yang keempat, hadis yang membolehkan hibah-hibah ini dan membatalkan syarat ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anal umrah allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul hiya laka wa li'aqibik." Sesungguhnya umrah yang dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seorang berkata ia untukmu dan zuriatmu. Jadi maknanya dah lain tau sekarang. Tadi boleh terus. Kemudian yang kedua tak boleh terus. Yang ketiga umrah boleh. Rukbah tak boleh. Yang ini syarat dia, dia boleh tapi syarat dia tak boleh. Ini adalah jenis yang keempat. Jadi umrah yang boleh adalah yang macam mana? Kalau dia kata ambillah harta ini sebagai umrah untuk engkau dengan zuriat engkau, jadi ini dia boleh kan? Tapi kalau dia sebut hartanya adalah umrah untuk engkau, Nabi kata tak boleh. Jadi apa berlaku kalau kita kata ini adalah untuk engkau dan zuriatmu? Maknanya jalanlah. Jaizlah. Daripada mula dia dapat, ini dah jadi harta dia. Bila dia mati, zuriat dia ni akan mewarisinya. Orang yang berikan mula-mula tak ada hak untuk ambil balik. Hadis ni sahih. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Dari jalan Muslim ada hadis man u'mira umrah lahu wa li'aqibihi fahiyalah batlah. Man u'mira umran lahu wa li'aqibihi fahiyalah batlatan wa la yajuzu lil mu'ti fiha syartun wa la sunya. Qala Abu Salamah li'annahu a'ta ata'an waqa'at fihi al-mawarih faqata'at al-mawarih syartahu. Nabi kata siapa yang hadiah dihadiahkan umrah untuknya dan zuriatnya, maka dia adalah miliknya sampai bila-bila. Itu makna batlah. Tidak boleh untuk si pemberi meletakkan syarat padanya dan pengecualian. Maknanya tak boleh dia syarat kau mesti balikkan pada aku kalau kau mati. Tak ada. Ini nas daripada hadis Nabi SAW dalam riwayat apa ni? Muslim. Berkata Abu Salamah perawi hadis, kerana dia telah memberikan satu pemberian yang telah jatuh padanya pusaka, maka hak pusaka telah membatalkan syaratnya. Perawi itu faham kenapa Nabi SAW kata tak boleh umrah tadi. Jadi sekarang kat sini kita berhenti sekejap. Boleh tak kita ambil hadis yang kata umrah tu boleh, rukbah tu boleh? Sedangkan dekat sini Nabi SAW kata apa? Ada umrah boleh. Umrah yang macam mana yang boleh? Umrah yang macam mana? Umrah yang kita dah kasih dah habis sampai pada dia dan waris. Yang ini yang boleh. Bukan semua boleh. Iaitu yang tanpa syarat. Dan jelas kat sini sebabnya bila dia dah serahkan pada orang tersebut, bila dia mati, dia ada waris. Waris dia punya hak untuk apa ni? Untuk menerima hadiah tersebut. Daripada jalan Abu Dawud pula dengan sanadnya dari Urwah bin Zubair dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang diberikan umrah, man umira umrah fa hiya lahu wa li aqibihi yarithuha man yarithuhu min aqibihi. Siapa yang diberikan umrah, maka dia adalah kepunyaannya dan zuriatnya. Zuriatnya yang mewarisi akan mewarisi darinya. Jadi Nabi sallallahu benarkan ke tidak? Benar kan? Tapi tadi Nabi SAW larang. Jadi maknanya yang larang tu apa? Yang dibenarkan apa? Kita kena faham. Yang larang adalah umrah jahiliyah tu, masa boleh tarik balik. Yang dibenarkan apa dia? Jadi kalau awak cakap saja, dia terus pergi pada orang tersebut. Itu yang maknanya jaizah. Dan dia takkan kembali. Lagi satu riwayat daripada An-Nasa'i, Abu Hurairah telah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la umrah faman umira syai'an fahuwa lah. Tidak ada umrah, maka barang siapa yang diberikan sesuatu umrah, maka ia adalah miliknya. Jadi dalam satu lafaz Nabi SAW boleh larang dan bolehkan. Jadi awak mesti ambil hadis macam ini. Yang tadi cuma apa? Boleh aja. Yang ini tak boleh aja. Yang ini dalam satu hadis ada boleh, ada tak boleh. Jadi ini lagi komplit. Tidak ada umrah, patutnya tak ada terus. Dengan syarat ke tak ada syarat ke? Tapi Nabi kata siapa yang dia berikan umrah, maka ia adalah miliknya. Jadi maknanya apa? Umrah yang tak boleh apa? Dia datang balik, dia takkan datang balik. Jadi umrah tu jalan terus juga. Apa awak syarat pun semua tak dikira, tak diambil hukumnya. Dan ini juga satu hadis, man u'mira syai'an fahuwa li mu'miri fahuwa li mu'marihi hayatahu wa mamatahu wala turtibu faman urtiba syai'an fahuwa sabiluhu. Siapa yang diberi sesuatu umrah, maka dia untuk orang yang diberi sepanjang hidup dan matinya. Siapa dah kasi, walaupun awak cakap umrah pun, ini sepanjang hidupmu sebenarnya, sepanjang hidup dan mati. Okay. Dan wala turqibu, dekat sini ada larangan jangan rukbah. Ini satu-satunya hadis ada lafaz rukbah. Jangan rukbah. Maknanya haram rukbah ni, tak sah rukbah ni. Tapi faman urqiba syai'an fawa sabilu. Siapa yang diberikan rukbah, maka ia sabil. Maknanya dia jadi milik warisnya. Jadi rupa-rupanya rukbah dan umrah ni sama. Bila dah kasih, jadi terus milik orang yang menerima. Dari Atha' dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, la turqibu wa la tu'miru faman urqiba syai'an fahuwa li waratsatihi. Sama makna dia. Sama juga larangan, jangan beri rukbah, jangan beri umrah, jangan. Tapi orang sekarang kata boleh beri rukbah, bagus beri rukbah. Siapa yang dia beri sesuatu rukbah, maka ia adalah untuk warisnya. Jadi boleh ke tak boleh ni? Apa dia boleh? Jelaslah, maknanya kalau awak tulis rukbah pun, awak tulis umrah pun, awak cop macam mana pun, dia tetap apa? Hibah biasa je. Dia tetap apa? Milik dia. Nanti kalau dia mati, tetap kembali. Dia tetap akan jadi apa? Milik waris. Dan kalau kita dah berikan, jadi milik dia terus. Jadi milik dia terus. Kalau ia berlaku sekarang, maka sekarang lah. Dia dah boleh pakai, dia dah boleh apa, dia dah jual punya apa. Kalau awak kata, saya hibah rukbah, lepas mati, awak mana? Dia masuk wasiat. Jelas. Okey. Satu lagi hadis daripada Ibn Abbas. Ini juga yang mentafsirkan riwayat tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umrah, kita baca yang tadi, al umrah liman wuhibat lah. Amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man umira umrah fahiya lillazi umiraha. Ni umira hayyan wa mayitan wa li aqibihi. Tahan dan peliharalah harta kamu. Tahan dan peliharalah harta kamu. Ini amsiku alaikum amwalakum. Jangan kamu rosakkannya. Kerana sesungguhnya siapa yang memberi sesuatu rukbah, maka ia adalah milik orang yang diberikan sepanjang hidup dan mati serta zuriatnya. Umrah, minta maaf. Siapa yang diberikan suatu umrah, umrah, maka adalah milik orang yang diberikan sepanjang hidup dan mati serta zuriatnya. Kenapa saya katakan mentafsirkan yang tadi, tahan harta kamu, jangan rosakkan. Kemudian Nabi kaitkan dengan jangan kasih umrah. Apa maknanya? Maknanya kalau awak keluarkan aja, awak dah tak tahan harta awak. Awak dah binasakan dia banyak, awak dia dah keluar daripada hak milik awak. Sebab dia terus akan jadi milik orang yang kita berikan. Berbeza dengan praktik jahiliah dulu. Jahiliah dulu boleh ambil balik. Jadi Nabi SAW nak katakan, ini yang maknanya dia jalan. Dia jaizah, dia berlaku. Dia boleh. Dan dia juga menerangkan makna-makna yang tak boleh. Yang tak boleh apa dia? Dia datang balik. Dia tak boleh datang balik. Baik, jadi mula kita kasih, terus jadilah milik orang tersebut. Jadi ini adalah asas. Sebab kalau kita nak bincang pasal masalah-masalah ada nasnya, kita kena kajilah nas dan agamanya. Okay, saya rasa itu pun dah cukup. Kita boleh faham. Kita dah berapa bulan, dah setahun lebih asyik buka hadis. Lepas tu kita bahaskan makna dia, kemudian pembahasan ulama. Ini sama juga kita buat kat sini. Kalau kita train masyarakat kita buat macam ini, senang. Jadi apa kata ulama tentang hal ini? Apa masalah kita kat Singapura ni? Adalah ni dia tahrir mahallun nizak kan. Okay. Apakah sah hibah rukbah? Apakah sah hibah rukbah? Tapi maksudnya apa? Iaitu bila si pemberi menghibah rukbahkan hartanya, maka dia akan menjadi milik kekal si penerima. Bermula dari akadnya dan bersambung setelah pemberi mati atau ia kembali kepada pemberi, maka terpaksalah, maka terlepaslah ia daripada hukum syara'. Maknanya boleh tak yang kita nak buat sekarang ni? Sekarang orang tulis hibah rukbah kan? Ni rumah aku, aku hibah rukbahkan kepada isteri aku. Maknanya apa? Sepanjang hidup ini dia boleh pakai. Itu milik dia. Kalau aku mati dulu, dia akan jadi milik isteri aku terus. Jadi maknanya waris dah tak boleh ambil lagi. Tapi kalau isteri aku mati dulu, dia akan jadi milik aku balik sebab aku masih hidup. Ha, jadi ke tidak jadi macam tu punya? Tadi kita dah baca ada hadis tadi. Mana boleh jadi? Nabi kata tak boleh. Nabi kata apa? Dia akan pergi pada orang yang dah terima tu. On the spot. Dan kalau dia mati tak kembali semula, dia akan pergi kepada waris-warisnya. Okay. Kalau untuk masalah ni ada pendapat-pendapat. Yang pertama, hibah rukbah ni yang ada kaitan lah. Sebenarnya ni bukan masalah. Hibah rukbah tak sah langsung. Invalid. Ini adalah pendapat Hanafi, mazhab Hanafi dan Malik. Yang kedua, hibah rukbah hukumnya adalah hibah biasa yang sempurna, tapi syaratnya batal. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Kemudian dalam mazhab Hanbali ada satu riwayat bahawa mazhab Hanbali kata boleh juga. Jadi kita dah katakan kat sini, kata Sahibul Insaf Imam Al-Mawardi kata tidak sah riwayat daripada Imam Ahmad bahawa syarat itu sah. Yang masyhur daripada mazhab Hanbali sama macam mazhab Syafi'i, yakni ia adalah hibah biasa. Dia sah, tapi syarat itu tidak sah. Maknanya once dah kasih, terus kasih. Kalau pada Hanafi Maliki terus tak boleh, tak jadi terus, orang tu tak boleh terima. Yang ini boleh terima tapi tak boleh dapat balik. Okey. Yang pendapat yang ketiga, hibah rukbah itu sah, syaratnya juga sah. Ini macam zaman jahiliah. Okay. Bila pemberi mati, dia kekal milik penerima. Bila penerima mati, dia kembali kepada pemberi. Ini mazhab Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Saya cek banyak kali, memang ini mazhab dia. Dekat dalam kitab-kitab orang yang menukilkan mazhab Ibn Taymiyyah, mereka ada sebutkan hal ini. Tapi dalil tak ada. Tak ada dalil. Sampai sekarang saya tak jumpa. Siapa jumpa boleh kongsi. Yang ada paling dekat sekali adalah ini adalah hibah bersyarat. Dan mazhab Ibn Taymiyyah ringan dalam bab syarat ini, macam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ala kulli hal, ada tiga pendapat. Mari kita lihat mana yang sesuai dengan hadis-hadis. Nak kata hibah rukbah semuanya tak sah pun tak boleh juga. Tadi Nabi kata apa? Rukbah itu untuk dia dan untuk waris. Siapa yang mewarisi, mewarisi. Jadi jelas pendapat pertama juga tak betul. mazhab Hanafi dengan Maliki tak betul. Kalau mazhab Ibn Taymiyyah yang kata jalan juga boleh juga, pun tak betul juga. Jadi yang tinggal cuma mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Oh, hibah rukbah itu sah tapi syaratnya tidak sah. Syaratnya tidak sah. Jadi kalau siapa tulis saja bahawa harta dia atau rumah dia ni macam tadi itu untuk isteri dia, okay, sepanjang hidup dia, kalau dia mati balik semula, itu semua mengikut mazhab yang benar, tak sah. Tetapi terus pindah kepada orang tersebut, pindah kepada orang yang dia berikan. Cuma masalah kita, kisah-kisah kita bahaskan ni satu pun tak ada kena-mengena dengan kisah Singapura ni. Tak ada, tak ada kaitan terus. Sebab mereka kata ambillah harta ini sepanjang hidup, lepas tu kalau kau mati dia balik pada aku. Kalau rukbah, kalau kau mati, kalau aku mati dia kau punya. Maknanya barang tu boleh kekal lama ke sekejap? Lamalah. Dan boleh diserahkan sekarang. Ya ke tak? Sebab ambil lah, pakai lah sepanjang hidup kau. Maknanya benda tu sekarang pakai, sekarang ambil. Adakah maksud ni rumah yang sedang dia duduk sekarang dengan isteri dia, dia pun kongsi, lepas tu dia kata ni kau punya. Maknanya kau pun duduk sini. Kalau kasih, kau keluar. Kau kasih ni rumah bagi aku. Betul tak? Ini apa punya hadiah? Ini pelukit. So Aziz macam tak ada apa-apa. Okay, dia cakap kosong. Jadi bila kita amalkan ini, atau ulama maksudkan macam mana, pertama dia barang yang kekal, bukan duit. Duit tak boleh nak ambil duit ni RM10,000 sepanjang hidup kau pakai. Mana? Sekejap dia dah habis. Takkan dia kata mesti simpan harta tersebut? Tak. Jadi sesuatu yang boleh kekal lama, seperti kebun-kebun, zaman dulu kebun tanah ke, baik, ataupun mungkin rumah, nah, yang kekal lama. Baik, lepas tu bila mati dikembalikan, maksudnya macam itu. Yang penting bila dihibah itu pada harta yang ada sekarang, boleh serahkan sekarang dan diserahkan sekarang. Betul ke sebut diserahkan sekarang? Patut orang tu pakai sekarang. Tapi masalah orang tu tak boleh jual, tak boleh apa tau. Dia cuma boleh pakai. Itu kemusykilan dia. Sedangkan nama dia hibah. Hibah asalnya awak boleh pakai, awak boleh jual pun boleh. Okey. Adapun yang kita sekarang lihat dalam masalah rumah ataupun CPF dan sebagainya, itu semua tak boleh pegang. Rumah tu mana boleh kasih orang? Boleh kasih? Boleh dia batalkan nama dia, dia kasih pada isteri dia. Boleh tak macam tu? Kalau dah jangan jenis tak boleh kan? Nak tunggu orang mati baru boleh. Begitu juga duit CPF tak boleh kasih sekarang. Secara yakin, yakin bahawa dia hanya boleh dapat lepas mati. Sebab kalau dia hidup, dia dapat lepas 50 tahun, 52 tahun, 55, 62 tahun, dia pada, dia milik siapa? Milik nomini ke milik dia? Milik dia juga. Tak lepas juga, tak jalan. Sampai mati baru dia dapat. So semuanya sekarang clash dengan satu hukum lagi yang kita sebutkan awal-awal tadi, iaitu hukum faraid. Kalau nak lepaskan dia, ini namanya wasiat. Boleh? Dah kira wasiat. Eh, sebab tu kita katakan apa yang dibahaskan dekat sini tak ada kaitannya dengan apa yang dibahaskan oleh ulama zaman dahulu. Kemudian ada satu masalah lagi yang dibahaskan oleh mereka, iaitu tentang menerima harta. Jadi ini kita pergi dekat yang ada table tu lepas ni. Iaitu tentang masalah qabd, iaitu bila kita serahkan harta kita tu, hadiahkan, sedekahkan, bila dia jadi, bila dia lazim. Kalau sekarang saya kata saya hadiahkan kepada awak kat situ buku saya, okay, terus awak cakap dengan kawan kat sebelah, aku jualkan buku ustaz tu, buku tadi nak $20, minta duit, minta duit. Boleh lah awak tu? Buku masih kat sini lagi pada saya, awak belum ambil pun, terus awak dah nak jualkan. Boleh tak? Ada orang kata boleh tak macam tu? Jadi bila dia boleh? Dia dah ambil buku ni, dia kata pada kawan sebelah, ni buku aku baru dapat hadiah. Terima kasih Ustaz. Jualkan kau, aku dah ada dah semua. Sekarang boleh tak awak beli? Awak boleh jual? Boleh. Sekarang baru boleh. Tadi tak boleh. Masih tangan saya. Sebab tu jumhur ulama mensyaratkan kau terima hadiah tersebut, terima sedekah tersebut, baru dia jadi. Jadi tu maknanya dia wajib lah. Lepas tu dah tak boleh tarik balik. Buku ni dah pindah pada awak, walaupun sebelum awak jual kan, tak ada yang minta balik, tak ada yang tarik. Saya buku ni rupanya tak ada lagi lah. Boleh tak saya minta balik? Kalau saya minta balik, jadi macam anjing yang apa? Yang jilat muntah. Faham eh? Okay. Jadi selagi saya belum kasih, walaupun saya cakap, alah awak tak payahlah awak, saya kasih pada dia tu pula, boleh tak? Dia tu pun happy-happy, lepas tu saya kasih pada awak pula. Sebab itu awak dengar tak kat surah khabar, kuno-kuno ada orang Arab kaya, dia ikrarkan, dia nak sedekahkan berapa juta lah dekat satu muassasah, ya, kan? Tapi dia masa dia tak kasih-kasih. Diorang dah plan, dah beli apa semuanya, nak naikkan apa entah. Tiba-tiba dia tak kasih, dia penipu. Sekarang orang tu dah kena tangkap lah. Kalau sama lah persatuan-persatuan, dia suruh orang ikrar kan, betul lah. Ikrar, tulis lah. Tapi duit je tak masuk. Selagi itu, orang tu boleh tarik balik. Jelas. Jadi sebab itu disyaratkan qabdh, yakni terima harta tersebut, barulah dikira kita punya. Beza dengan jual beli. Beza dengan jual beli. Jual beli, sekarang awak kat sana, saya kat sini, tapi kat satu ni, saya kata aku jual kitab ni $20. Awak kata terima aja, jalan. 7 jam juga awak boleh jual pada dia. Dah boleh lah. Tak payah awak ambil. Tak syarat. Dia dah jadi. Saya tak boleh tarik balik. Walaupun awak belum dapat apa ni, bukunya atau barang ni. Lagi-lagi kalau kita dah keluar daripada majlis, tak ada khiyar majlis. Itu perbezaan hibah sedekah. Sebab tu antara kelemahan pendapat yang boleh hadiah pahala. Tak tahu apa dia? Siapa yang hadiahkan pahala tu? Yang baca Quran hadiahkan pahala, betul tak? Pada orang lain yang mati ke? Yang matilah sekarang belum lagi pahala, hadiah pahala pada orang hidup kan? Satu hari ada punya. Sebab tak ada beza. Kalau boleh hadiah pada orang mati, boleh hadiah pada orang hidup. Hadiah pula saya suka. Okey. Baik, dia nak hadiahkan apa? Pahala. Pahala ni sekarang kat mana? Dalam kocik dia? Tak ada kan? Pahala itu sebenarnya datang dari siapa? Allah SWT. Macam mana dia tahu dia dapat pahala tersebut? Okey, tak apa. Dia kata Allah janji, hadis Nabi, siapa baca Quran satu roh 10 pahala dan seterusnya, tu lah. Ha, sampai 700. Jadi kalau aku baca aku dapat. Allah janji, janji. Jadi oleh kerana itu sekarang aku berikan hadiah yang dijanji oleh Allah tu kepada engkau. Sekarang awak tukar senario ya. Awak jadikan apa tu? Satu orang kaya datang kepada orang miskin. Okey lah, tengok-tengok, kesian lah. Aku janji nak kasih kau $1,000. Okey? Aku janji nak kasih kau $1,000. Tapi dah kasih belum? Dia belum kasih. Jadi orang miskin tu pun happy. Wah, aku kaya dah $1,000 tau. Dia pergi kat kawan dia miskin lah satu, tengah minta sedekah juga. Aku hadiahkan kau $500 lah. Sekali tiba masa dia si kaya tu, tak kasi, tak kasi lah, mati ke mana, tak ada lah. Semalam aku mood baik, sekarang aku rasa aku pun miskin juga. Dia kata kau dah janji pun. Pergi mahkamah dapat tak? Pergi mahkamah tak dapat. Tak tahu mahkamah kita, mahkamah apa pun janji tak dapat. Dia janji je, dia belum kasi. Lepas tu, orang yang dia janji nak kasi tu pun boleh tuntut tak? Kau kata kau nak kasi. Lagi lemah kalau yang pertama tak boleh dapat, yang kedua punya fakir apa si miskin lagi tak boleh dapat. Jadi seperti apa tahu yang hadiahkan pahala, seolah-olah orang yang hadiahkan sesuatu pahala yang dijanjikan oleh orang lain, mana boleh dapat, mana boleh jadi. Jadi sebenarnya tak ada jalan untuk hadiah pahala nak ikutkan. Bila kita boleh hadiah pahala, kiamat lah baru kita dah nampak pahala kita tu. Satu jam orang nak kasi, tapi tak ada orang kata macam tu. Hari kiamat tak ada orang hadiah pahala pun. Aku dah penat-penat buat apa sebenarnya. Aku dapat lah. Dia dah tengok dia punya hadiah. Saya sekarang tak nampak kan hadiah dia. Kenal lah hadiah. Baik. Jadi sebab ini nak saya nak highlightkan kepentingan apa? Cover terima. Tapi terima ni tak mesti pegang. Sebab takkan kereta tu awak nak pegang peluk. Betul lah. Rumah tu nak peluk. Awak pegang kunci dia sudah. Ataupun zaman sekarang kalau dia ada grant apa semua, cukup. Grant dah boleh. Jadi kalau barang tu, makanan apa semua, mesti pegang. Baik. Jadi dekat sini, ni fatwa. Saya tak tahu nak baca ke tidak. Tapi mungkin kat website dia ada. Saya dapat sebelum dia keluar semuanya. Iaitu mereka buat, ni kata-kata mereka, pemerhatian rapi antara nomination hibah dan wasiat. Saya punya lebih rapi, itu je lah eh. Saya rasa saya tak buat salah kat situ. Jadi mereka buat pemerhatian antara dua perkara je, nomination dan hibah. Mereka tak buat satu pemerhatian perbandingan antara nomination, hibah dan wasiat. Boleh naik atas lagi dah. Sebab ini fatwa. Menurut hukum syarak, wang tabung simpanan pekerja termasuk dalam tarikah, yakni pusaka si mati yang mesti dibahagikan kepada waris-waris mengikut hukum faraid. Jadi penama iaitu nomini yang dibuat oleh pencarum tabung simpanan pekerja adalah selaku wakil saja, administrator. Dia tidak mendapat apa-apa kecuali jika dia adalah seorang waris si mati, maka dia berhak mendapat sebahagian daripada harta pusaka itu menurut hukum faraid. Kalau awak patikan betul-betul, kalau penama itu bukan waris dan jumlah yang diberikan tu tak sampai sepertiga, kalau ikut ni dapat tak? Kalau ikut fatwa ni, kalau nomini ni sekarang bukan waris dan jumlahnya kurang daripada sepertiga, dapat ke tak dapat kalau ikut fatwa ni? Pun tak dapat. Terus tak dapat. Dia kata tak dapat langsung. Sebab dia hanya wakil saja. Jadi lebih syadid lagi. Lebih terus tak boleh terus. Lebih tak boleh. Faham eh? Nah. Baik, ini fatwa tahun 71. Dan sebenarnya sebelum mereka buat fatwa ni, mereka dah dapat soalan sebelum tahun 71. Berapa tahun sebelum tu? Maknanya lama lepas tu baru mereka buat. Menunjukkan mereka teliti ke tak teliti buat fatwa ni? Teliti lah, kita mesti yakin bahawa orang buat ni. Ataupun kita mesti sangka baik orang apa? Teliti bila buat fatwa. Sebab itu, bila dah buat fatwa dengan teliti, bila kita nak tukar fatwa, kita kena buat dengan apa? Teliti juga, itu je. Jadi sekarang kita tengok, kenapa dulu mereka keluarkan fatwa dengan itu? Jadi mereka buat perbandingan 1 sampai 6 tak salah saya. Saya ikut dia punya urutan. Yang pertama, harta milik peribadi ke tidak CPF ni. Mereka kata hibah mesti harta milik peribadi, nomination mesti apa ni, milik peribadi. Yang kedua, masih menjadi hak milik pemberi selagi belum qabdh dan diterima secara zahir. Mereka kata apa? Hibah ya, nomination pun ya juga. Selagi belum terima, dia bukan milik awak. Awak kalau nak milik, selagi dia belum dapat, bukan milik dia kan? Nampak eh? Baik. Yang ketiga, boleh tak ditarik balik? Kita tukar nama orang yang kita nak nominate tu. Jawabnya boleh. Macam tadi saya katakan, bila-bila. Selagi benda dia belum sampai pada awak, saya boleh tukar siapa nak kasih. Ataupun tak nak kasih terus pun boleh. Tak salah. Ini bukan macam anjing. Sebab kita belum lagi kasih, belum muntah macam mana nak jilat, betul tak? Haa, tu dia. Jadi tak salah, boleh. Boleh diberikan kepada waris. Hibah boleh beri pada waris. Hadiah boleh beri pada waris. Sekarang pun hari-hari kita kasih pada isteri kita, pada anak kita dan sebagainya. Tak ada pasal. Tapi nomination boleh tak? boleh lah. Tapi ni hukum siapa? Hukum dia, bukan hukum kita. Sepatutnya tak boleh jadikan ini. Nah, yang kelima, tiada had yang jumlah yang diberi kan. Nak kasi berapa banyak, lebih daripada sepertiga pun boleh. Tiba, jawabnya boleh. Yang keenam, diterima hanya selepas mati. Tiba, tidak. Hibah tidak hanya diterima selepas mati. Sebab hibah asalnya diterima ketika hidup sebelum mati. Tapi si nomination ini, dia mesti diterima selepas mati. Harta yang ada sudah ada di tangan pemberi. Sama juga sekarang hartanya tak ada di tangan pemberi, itu nomination. Tapi kalau hibah, syarat harta itu mesti ada sekarang. Saya tak boleh cakap dengan awak, apa ni, ada orang nak kasih tadi, orang kaya nak kasih saya duit, saya kasih awak separuh. Jalan nak punya, jadi tak punya tu? Tak jadi, sebab belum dapat lagi. Itu dia. Kemudian yang ke-8, boleh tak pindah hak? Adakah dia satu pindah hak milik tanpa bayaran? Jawab kita ya, dia tabarruk, dia bukan jual beli. Yang ke-9, disyaratkan kabul dari penerima. Maka dia kena kata, aku terima. Dalam mazhab Syafi'i dan Jumhur, dia mesti apa? Dia mesti kata, ya aku terima. Kalau awak tak terima, walaupun benda tu dikasih kepada orang ambil, awak tak mahu, jadilah. Mana boleh paksa ke lah? Saya mesti terima. Mana boleh paksa? Ada tak orang, orang kasih hadiah dia tak mahu? Siapa eh? Siapa? Boleh tak kita bayangkan orang kasih kita dia, kita tak mau. Ada orang kita suka kalau dia kita kasih kita dia. Ada orang kita menyampah, kita tak suka dia kasih kita hadiah. Nanti dia start anggap dia suka anggap dia, betul tak? Kita tak mau kan, betul tak? Dan ada orang bukan pasal tu lah. Dia seorang yang apa ni, dia tak mau ada apa-apa orang, mana-mana orang yang kata orang berikan dia nikmat, dia nak semua usaha dia. Ada orang macam itu kan, dia ada izam macam itu. Jadi ada orang tak suka. Dia tak boleh kita paksa hadiah kita pada orang. Sebab tu hadiah tu syarat dia mesti apa? Mesti ada jatuh apa. Baik, kalau nomination tak payah syarat, tulis saja orang itu dapat. Walaupun dia tak mahu, dia dapat. Ini antara satu perkara yang amat penting yang menyamakan sebenarnya nomination tu dengan wasiat, bukan dengan wahid, dengan hibah. Sebab wasiat, anak dia kata aku tak nak pun pusaka ni, dia tak boleh, dia tetap dia punya. Sama macam wakaf. Baik, dia kata rumah dia wakaf buat madrasah, dia terus jadi madrasah. Dia tak payah tunggu orang tu terima ataupun tolak. Inilah satu-satunya apa ni, keunikannya wasiat ataupun kita katakan na'am, pemberian selepas mati. Yang ke-10, harta milik sempurna yang tidak dibekukan. Nah, ini telah kita bahaskan tadi. Asalnya hibah sesuatu yang kita punya. Apa maknanya beku kat sini? Beku dekat sini maknanya tertahan daripada kita bertindak pada harta tersebut. Contohnya ada orang drug addict. Jadi oleh kerana dia biasa kalau dia ada duit, dia akan beli apa? Dia beli susu ke? Dengan dia beli apa? Dia beli drug. Dia lapar macam mana pun yang mesti dia beli drug dulu, betul tak? Ha. Kalau hukum Islam, kita mesti bekukan harta dia, sama ada keseluruhannya atau sebahagiannya. Jadi maknanya kalau dia buat apa-apa dengan harta dia, semua tak sah. Jadi sama ada kita bekukan secara fizikal, kita kunci dia punya harta, ataupun kita bekukan secara makna, maknanya dari sudut hukum, kita tak lepaskan, kita tak jalankan. Apa dia buat semua tak jadi. Itu dalam babul hajar. Boleh tak kita hadiahkan suatu harta yang telah dibekukan? Jawabnya tak boleh, tak sah. Tetapi kelak kalau apa ni, dalam bab wasiat CPF, dan memang harta ini dibekukan, sama ada dia reba dibekukan atau dia tak reba dibekukan. Jadi ini adalah perbezaan-perbezaan antara apa? Antara nomination CPF dengan bab hibah. Dan kita lihat dekat wasiat, kita dapati bahawa itu dekat bawah saya, saya dah buat analisis ya. Daripada 10, daripada 10 perkara yang kita buat perbandingan, bawah lagi ini. Jumlah persamaan antara nomination dengan hibah tu 6 sama, beza dia 4. Tapi antara nomination dengan wasiat 8 yang sama. Perbezaannya 2 sajalah. Di mana lagi banyak persamaan dengan wasiat ke dengan hibah? Dengan wasiat. Dan ini daripada dulu lagi, daripada tahun 71 inilah keadaan, tak berubah-ubah sampai sekarang. Okey. Tapi kalau orang kata banyak juga aku 6, boleh lah. Saya katakan nampak aja banyak tu. Sebenarnya persamaan tu tidak unik. Apa yang ada pada CPF, pada hibah ni, dia juga sama pada apa? Pada wasiat. Ni dia, daripada 6 persamaan antara nomination dan hibah, 4 daripadanya juga bersamaan dengan wasiat. Baik, hanya 2 persamaan antara nomination dan hibah yang berbeza dengan wasiat. Jadi unique differences cuma apa? 2 atau 10. So kalau orang ikut biasa je, matematik je, mana sama dengan mana? Nomination sama dengan wasiat ke sama dengan hibah? Sama dengan wasiat. Lagi banyak dengan wasiat, dia sama. Baik. Jadi kalau fatwa sekarang nak tukar, mereka kena apa ni? Mereka kena buat sesuatu dengan benda ni. Kita tak boleh suka-suka je nak tukar. Kalau ada perubahan dekat sini, barulah boleh tukar dekat fatwa tersebut. Baik, satu perkara lagi mungkin saya tak sebutkan sini. Itu baru daripada sudut matematik, number sajalah. Tapi bukan mestinya banyak kita jadikan dia hukum yang sama. Kita kena ingat dalam hukum syariat, kita bukan nak tengok bilangan saja. Kadang-kadang bilangan itu tak penting, bukan perkara yang tak penting, primary secondary aja. Tapi kalau dia persamaan adalah persamaan yang jauh hari, yang core, yang primary, kerana kita tak tengok yang apa, yang banyak tu, kita ambil yang sikit. Faham? Orang Islam dengan orang kafir banyak persamaan, tapi komen tetap tak sama. Sebab perbezaan dia satu tu terlampau fundamental. Sama lah kat sini. Perbezaan dia yang paling penting sekali, ataupun persamaan antara nomination ni dengan wasiat yang paling penting sekali, apa dia sebenarnya? Diberikan bila? Diserahkan bila? Lepas mati. Itu paling penting sekali. Itu saya rasa tak ada orang boleh berubah, boleh ubah. Jadi oleh kerana itu apa lagi ada kat bawah? Yang ada dekat sini persamaan antara nomination dan hibah ni pun, kalau kita lihat dua persamaan ni pun lemah. Dahlah sikit lemah. Pertama persamaan dia apa? Mana dia? Kita boleh berikan kepada waris. Yang kedua apa? Boleh berikan sesuka hati kita. Takkan itu jadi sebab kita nak samakan nomination dengan hibah? Yang kata boleh kita berikan pada siapa-siapa ni, siapa? Syariat ke? CPF punya undang-undang? Undang-undang CPF. Yang kata boleh berikan lebih daripada sepertiga ni, siapa? Syariat ke? Undang-undang CPF? Undang-undang CPF. Bagaimana kita menjadikan sesuatu yang dipertikaikan dalam sesuatu yang dipertikaikan? Tak boleh. Jadi sebab tu kita katakan apa ni, fatwa ni macam mana pun tetap lemah. Tetap lemah. Oleh kerana itu, Ia dikuatkan. Jadi mereka cuba kuatkan kat bawah ni dengan beberapa perkara yang kononnya boleh menguatkan fatwa tersebut. Pertama, atas perubahan polisi. Ni dia berkaitan dengan minimum sum. Mereka kata dulu tak ada minimum sum pun. zaman tahun 71. Lepas tu diperkenalkan minimum sum. Semua saya rasa faham minimum sum ni. Maknanya awak tak boleh keluarkan harta tersebut bila awak dah boleh terima, tetapi awak boleh ambil sekian-sekian banyak. Mesti ada kurang-kurang sekian banyak jumlah, mesti ada simpan dalam akaun CPF. Bila awak boleh dapat, memang awak tak akan dapat lah. Awak cuma orang lain yang dapat. Itu bila mati baru awak dapat semuanya sendiri. Okay. Kemudian minimum sum tu makin lama makin banyak, kata mereka. Okay. Perkara kedua, khilaf ulama tentang batal atau tak batalnya sesuatu hibah dengan kematian pemberi. Ada khilaf di kalangan ulama. Kalau sekarang yang tadi buku tu saya nak bagi, belum sempat nak kasih, meninggal dunia, lalu dunia rajuk. Hibah ini boleh diteruskan tak kasih ataupun dibatalkan? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Faham ni? Sekarang dia nak kasih buku ni, saya tak sempat nak kasih, dia dah meninggal dunia. Baru nak ambil kunci kereta, kena langgar. Macam mana? Dia dah mati kan? Kereta tu sekarang milik siapa eh? Nak kata dah kasih, dia belum dapat lagi. Tapi dah nak kasih on the way. Jadi asalnya, kalau tadi cukup kita punya pembahasan tadi, selagi dia belum terima, belumlah milik dia. Jadi batal lah. Pasal orang nak kasih tu dah tak ada. Okay, jadi tu pendapat utama. Pendapat kedua, kalau ahli waris mengizinkan meneruskan hibah tersebut, maka dia boleh. Jadi maknanya apa? Dalam dulu pendapat tetap tak jadi, sama ada yang pertama tak jadi terus, atau kedua dia kena tunggu kepada izin daripada waris. Menunjukkan bahawa hibah tu tak diterima kalau apa ni? Kalau satu daripadanya meninggal dunia. Baik. Kenapa mereka tunjukkan khilaf ini? Sebabnya saya tak tahu awak masih tangkap lagi apa yang kita bahaskan. Sebab saya tulis, saya faham lah semuanya. Okey, siapa yang belum baca, tak pernah baca, saya rasa mesti melayang-layang juga. Baik, jadi depan ni awak baca lah kalau awak rajin. Kenapa mereka tunjukkan khilaf ini? Mereka nak kata, saya sebenarnya sekarang nak kasih CPF ni sekarang, tapi CPF tak kasih. CPF hanya kasih bila saya mati. Tapi saya nak tolong saya punya isteri sekarang, saya nak tolong anak saya sekarang, nak tolong anak angkat saya sekarang. Jadi saya kasihlah sekarang. Tapi dia cuma tak dapat je sekarang sebab CPF tak kasih. Jadi hakikat dia bukan wasiat apa, hakikat dia sekarang. Itu kata-kata dia. Apa kita nak jawab macam ni? Apa nak jawab? Niat kan? Sebenarnya awak cakap dengan awak niat sama tak ni? Awak boleh cakap awak nak kasih sekarang, tapi dalam hati dan awak tahu ilmu tu, dia mentakbirkan niat, yakni mendiskratkan niat tu. Kalau sebenarnya awak akan kasih dia lepas awak mati. Buktinya kalau sepi ada RM50,000 sekarang pegang RM50,000, dia nak kasih lah. Akan kasih tu. Anak emas dia macam mana pun dia tak akan bagi. Faham tak? Jadi dia tahu ni akan diterima lepas mati. Nak bohong dengan siapa? Tak ada bohong. Apa kena mengena khilaf ini dengan bab kita ni? Tak ada kaitan. Ada kaitan tak? Dia katakan yang tadi kita cerita buku nak kasih tu, buku dah ada kat dalam tangan tu, boleh kasih tak? Tapi tak sempat, innalillah tu lah. Baru nak kasih kunci kereta, pergi ambil kat kereta apa, sekali kena langgar, betul tak? Kan tak sama. Kalau itu orang kata boleh, saya rasa okey juga, boleh lah. Tapi waris kalau izinkan boleh. Ini dah memang tahu tak boleh kasih dia. Jadi ini kan helah, kita cakap-cakap aja. Takkan kita fuqaha apa tahun Islam boleh kena tipu dengan perkara-perkara. Mungkin awak boleh main gitu aja, mana boleh. Sebab itu sebenarnya mereka bawa dalil lain ataupun ujian lain. Maslahat. Dia cerita pasal maslahat. Sebenarnya sebenarnya ni maslahat untuk dia, untuk dia, untuk dia, maslahat lah. Nanti kalau tidak, siapa nak jaga dia? Kalau tidak, orang apa, wali lain akan tuntut dan sebagainya. Jadi cerita dia semuanya adalah maslahat. Kita dalam Islam, aku tak bahawa kita hukum ikut maslahat. Jawabnya apa? Semua syariat ni maslahat. Solat maslahat, puasa maslahat, haji maslahat, kurban maslahat, semua maslahat. Tapi maslahat ni antara yang kita faham secara apa ni, secara serta-merta kita faham apa maslahatnya. Apa maslahat zakat? Supaya awak miskin, jangan kaya sangat, betul tak? Tak kan? Apa maslahat zakat? Semua orang faham, tolong orang miskin. Nah, ada yang faham lah kita. Baik. Tetapi di sana mungkin ada sesuatu syariat yang mana maslahatnya itu kita tak berapa nak faham. Dalam keadaan tertentu kita faham, dalam keadaan itu kita tak faham. Ini bagi sebahagian orang tau, bukan semua orang ulama, biasa orang faham. Contohnya faraid. Faraid. Kita kalau mati, tinggalkan harta. Nah, harta ni, harta pusaka, nak bagi pada siapa dan berapa nak bagi? Mas, kalau ikut maslahat, dan maslahat itu penilaiannya adalah siapa yang miskin dapat, ataupun kalau semua miskin, yang paling miskin dapat paling banyak, contohnya kan. Kalau macam gitu, dia bukan kita tak payah faraid tu. Kalau dia semua tengok maslahat, tak ada gunanya cakap siapa yang dapat, siapa tak dapat dan berapa dapat. Terus kita katakan kalau kamu meninggal dunia, yusikumullah fi auladikum, Allah wasiatkan kamu tentang anak-anak kamu. Lidzakari mithlu hadzal unthayain, untuk anak lelaki dapat dua bagian, anak perempuan tak payah tahu semua. Kalau kamu tinggalkan harta, maka siapa yang berhak ataupun siapa yang lebih perlukan, dia dapat. Apa yang jadi macam tu? Huru-hara. Jadi tak, maslahat kat sini apa dia? Bila diletakkan apa? Diletakkan siapa yang dapat, siapa tak dapat, dan letakkan hadnya untuk elakkan tu semuanya. Masing-masing dan keadaan berbeza-beza akan mengatakan bahawa dia lebih patut dapat sebab dia lah yang jaga mak bapak dia, dah kecil sampai besar tuan-tuan. Yang dia ni pula tak ada. Dia sejak dia keluar kat KK, dia tak tinggal dengan kita pun. Ada orang ambil dia jadi anak angkat. Ada tak cerita macam tu? Tinggal kat mana? Tempat yang paling kaya awak boleh imagine. Hawaii. Yalah, taruh. Jadi dia dah dapat semuanya. Ada banglo, ada apa semuanya. Umur dia sekarang dah 40 tahun. Dia tak pernah datang pun jumpa mak dia. Tak tahu bapak dia. Ada tak mungkin macam tu? Tahu-tahu bila bapak dia mati, bapak dia pun millionaire juga. Dia claim. Kalau ikut maslahat, dapat tak sedia tu? Maslahat awak ni, maslahat dunia ni, tak dapat lah. Dia pun tak pernah panggil bapak-bapak, panggil mak-mak. Macam mana boleh nak kasih? Tapi kalau ikut nasab keturunan, itu dia. Kita belum cerita kalau anak luar nikah, lagi anak juga. Dan tak dapat juga. Dan macam-macam senario awak boleh sebut kan. Jadi nak kasih orang ni, nak ikut maslahat ke nak ikut apa? Sebab itu mereka, yang Allah SWT letakkan satu kaedah ataupun satu hukum yang paling cantik, yang dapat hanyalah ahli waris. Ahli waris tu semua datang daripada apa? Satu rahim, yakni daripada nasab keturunan. Nasab keturunan yang sah, maknanya dia lahir daripada satu keluarga. Itu asal. Kemudian yang adik-beradik tu semuanya sebenarnya saudara juga. Kalau kadang-kadang apa ni, bila tak ada apa keluarga, dia pergi kepada Zawul Arham dan sebagainya. Atas, datuk, bawahnya, cucu, semua boleh dapat. Tapi orang itu kalau duduk kat dalam rumah pun tak ada kaitan dengan nasab keturunan dia, tak akan dapat. Kenapa agak-agak hukum macam ni? Kenapa anak angkat tak dapat? Kenapa anak susuan pun tak dapat? Anak susuan anak mahram kan? Tak boleh kahwin kan? Tapi dia dapat tak harta pusaka? Entah-entah dia tinggal lebih kecil kat situ. daripada susu mak dia sampai susu tim sampai apa semua besar dia ni. Tapi bila mak dia meninggal dunia, boleh dapat tak mak susuan dia meninggal? Anak tahu kenapa? Pasal semua orang ada mak sendiri. Sebab semua orang ada bapa sendiri, semua orang ada adik-beradik sendiri, jadi semua akan dapat daripada dia punya own family. Itu asal. Jadi kalau kita gunakan maslahat ni, mesti ada yang kadang dapat, kadang tak dapat. Tapi kalau gunakan nasab keturunan, confirm semua orang akan dapat. Sebab semua kan warisi dia. Melainkan apa? Dia sebatang kara. Melainkan dia maknanya dia tak ada anak, tak ada apa semuanya. Tapi kalau lihat Islam, kita semua sebenarnya adik-beradik juga. Cuma bukan adik-beradik satu mak, satu bapa, kata adik-beradik seagama. Apa berlaku kalau orang ni seorang sebatang kara, betul-betul ni sebatang kara, karak lah kata orang. Harta dia pergi pada siapa? Apa makna pergi Baitul Mal? Semua orang dapat tau. Harta dia sekarang pergi pada semua orang dapat. Kalau harta dia 100 bilion pergi Baitul Mal, semua orang dapat tak? Itu dia, semua orang dapat. Itu perbezaan dengan apa, dengan syariat yang mereka, atau yang mereka nak dakwakan bahawa maslahat itu maslahat tak akan boleh puaskan semua orang. Boleh? Jadi oleh kerana itu hikmah daripada para ini jelas. Saya harap kita tak ada apa ni permasalahan lagi tentang hal ini. Itu adalah tujuan saya untuk menerangkan apa-apa soalan. Ada soalan pasal solat Siapa ni kita jawab nanti minggu depan. Kita ambil masa untuk semuanya, kita dan pasal ni. Ni soalan. Okay, ni soalan dari internet. Ana mendengar tentang hadis yang membenarkan wanita memegang baca Quran ketika dalam haid tapi tidak ketika dalam junub. Maka bolehkah anak pegang pada hadis ini? Kita hari ini tak cakap pasal pegang atau baca Al-Quran. Kita cakap pasal masuk dalam masjid. Tapi masalah ni kalau kita bahaskan dulu sebelum ini. Tak ada hadis yang nas bahawa kalau haid boleh baca Quran, kalau junub tak boleh. Tak ada terus. Semuanya umum. Dalil yang kita gunakan semuanya umum. Hadis-hadis yang ada berkaitan dengan haid ataupun junub baca Quran, hadis-hadisnya semuanya lemah. Tak boleh pakai, lemah betul. Jadi dia kena balik kepada asal. Kemudian yang sahih, adanya tak direct, tak langsung. Jadi sebenarnya yang saya kita rajihkan adalah sebenarnya dua-dua boleh baca Quran. Haid boleh baca Quran, junub pun boleh baca Quran. Itu yang benar, insyaAllah, tidak masalah. Tapi yang afdal apa dia? Pergi angkat wudu ataupun pergi mandi sekali. Lepas tu baru baca Al-Quran. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.